ojo arane ada yang bisa gawe keker nyolong cinta. Kita majuan lebih asik nih kayaknya. Ayo Noman cancet kumandang naliko wis dadi awu kobong lagi kobong apa kobong gede. Kau pengisah apa?